Aku beri kamu satu permintaan. Aku mau destinasi libur Ramadan dan Lebaran yang seru dong. Gampang, ke Jakarta Lebaran Fair aja. Dibuka mulai 19 Maret sampai 6 April 2025. Jakarta Lebaran Fair 2025 hadir serba lebih. Lebih meriah, lebih seru, dan lebih lengkap. Ada produk fashion, beauty, furniture, elektronik, otomotif, sampai perlengkapan musik. Diskon hingga 80%. Gak cuma itu aja, kulinernya pun lebih banyak. Bikin kamu otw ngabuburit kesini. Ikuti juga acara menarik lainnya. Dari panggung hiburan, pesta kembang api, sampai bagi-bagi hadiah langsung lewat Wheel of Fortune. Jakarta Lebaran Fair, 19 Maret hingga 6 April 2025, terbuka untuk umum. Untuk informasi lebih lanjut, follow sosial media Jakarta Lebaran Fair, serta kunjungi jakartalebaranfair.com untuk pembelian tiket secara online. Ayo ke Jakarta Lebaran Fair, hanya di GXPO Kemayoran. Acara ini dipersembahkan oleh GXPO.